إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني بالله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita memasukkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razziyah ini di halaman 50. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Imam Abu Zur'an Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Walkafu amma syajara bainahum. Walkafu, dan menahan diri, amma, dari apa-apa syajara perselisihan yang terjadi, bainahum, di antara para sahabat. Jadi kedua imam besar ini, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, sedang menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam yang selanjutnya, yaitu al-kafu, menahan diri. Amma syajara bainahum, dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, menahan diri, jangan berkomentar, jangan menyalahkan para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, mereka manusia. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, hanyalah para nabi dan rasul shallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, mereka tidak maksum. Yang maksum dari diri para sahabat itu adalah ijma'nya mereka, kesepakatan para as-sahabat itu maksum. Tidak mungkin salah kesepakatan para sahabat. Ya. Nah, di antara prinsip akidah dan prinsip fondasi agama Islam yang tidak boleh diganggu-gugat dan sudah mapan, dan dia merupakan prinsip yang fundamental, adalah sikap seorang muslim hendaknya dia diam, menahan diri dari menyalahkan para sahabat ketika dia mengetahui ada perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Seperti misalnya ada peristiwa perang Jamal antara kubu Aisyah radhiyallahu taala anha melawan kubu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib melawan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini salah seorang sahabat yang paling banyak sekali mendapat cacian dan makian dari orang-orang yang menyimpang dari prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Marrawi menulis kitab judulnya Mansab As-Sahabah wa Muawiyah fa ummuhu Hawiyah. Barang siapa mencaci maki sahabat, barang siapa mencaci maki Muawiyah, maka akhir dari kehidupannya adalah neraka Hawiyah. Terus berarti kita harus diam dari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat? Iya, diam dalam arti tidak boleh menyalahkan mereka, menyebutkan aib-aib mereka. Jangankan para sahabat, kita itu punya orang tua ya. Kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu. Sudah tentu ayah dan ibu kita itu bukan orang yang maksum, mesti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Benar kan? Orang tua kita mungkin pernah bertengkar dengan tetangga. Tetapi pantaskan kita sebagai anak kemudian membicarakan, oh dulu ayah saya bertengkar, paku, pisu-pisuan, taruh sama tetangganya. Sedangkan orang tua kita sudah meninggal, itu tidak patut. Apalagi ini bukan sekedar orang tua, ini adalah manusia-manusia yang menemani perjalanan dan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia-manusia mulia yang karena latar mereka kita mengenal Islam. Lah kalau nggak ada sahabat, kita tahu Islam dari mana? Tidak bisa. Karena para sahabat yang meriwayatkan Islam itu dari Nabi ya, kepada generasi setelahmu. Kemudian saya Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi memberikan penjelasan di sini, la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi umat yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu, para sahabat itu, basyarun minal basyar, mereka adalah manusia seperti layaknya manusia. Fahasala baina ba'dihim, maka terjadi di antara sesama mereka, ma'in sulu bainan nas, apa yang terjadi di antara manusia. Karena para sahabat itu manusia, maka terjadi pula apa yang terjadi pada diri siapa, sesuatu yang biasa terjadi pada diri manusia. Kalau manusia itu kadang bertengkar, para sahabat juga bertengkar. Kalau manusia itu pernah saling membunuh, para sahabat ada juga yang pernah saling membunuh. Karena para sahabat itu manusia, tetapi mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi kok saling membunuh? Sebaik-baik generasi kok saling, apa ini namanya, suudon? Tidak menjadi syarat sebaik-baik generasi itu. Ya syarat sebaik generasi, dia tidak pernah salah, tidak ada syarat seperti itu. Karena kalau sebaik-baik generasi tidak punya salah, ya tidak akan pernah ada generasi terbaik itu. Karena yang tidak punya salah hanyalah para nabi, jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal ikhtilaf, apa yang terjadi di antara para sahabat sebagaimana terjadi di antara manusia, yaitu al ikhtilaf fi ra'yi, perbedaan pendapat di dalam masalah, perselisihan di dalam masalah pendapat, di dalam mengemukakan pendapat. Para sahabat itu berselisih pendapat tentang hukum berkorban. Sebagian sahabat mengatakan korban wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah satu ketika tidak berkorban. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak berkorban? Wahai Abu Bakar, kata Abu Bakar, karena aku khawatir nanti manusia mengira korban itu wajib, makanya saya tidak berkorban. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan korban itu, sekalipun tidak pernah. Rasulullah senantiasa berkorban. Nah, ketika ada riwayat seperti itu, Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi mengatakan para sahabat berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Kewajiban kita adalah memilih pendapat sahabat yang mencocoki dalil. Sedangkan dalil itu ya, menyatakan wajibnya berkorban. Contohnya firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, tunaikan sholat, tegakkan sholat dan kepada Tuhanmu dan berkorban. Sedangkan kaidah mengatakan al-aslu bil amri ini wujub, hukum asal dari perintah Allah itu wajib. Dan Allah menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah. Berkorbanlah kalian, maka menunjukkan kurban itu wajib. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, maka manusi atul walam yudhahi fala yakurbana musallaha. Barang siapa memiliki kelonggaran rezeki tetapi tidak mau berkorban, janganlah ia mendekati tanah lapang, tempat kami sholat. Itu ancaman keras dari Nabi. Dan ditambahkan nun taukid ats-tsaqilah, nun penegasan yang sangat keras. Kalau yang berkorban, jangan sekali-kali kalian berani mendekati tanah lapang kami untuk sholat hari raya. Kalau kalian punya kelonggaran rezeki tapi tidak mau berkorban. Jadi berkorban itu wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran rezeki. Nah, ketika dalil menyatakan wajib, maka kita mengikuti pendapat sahabat yang lebih mencocoki dari seperti ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Allati rubbama adda ila al-musyajarah, dan perselisihan pendapat itu terkadang ya menggiring ila al-musyajarah. Musyajarah menggiring kepada terjadinya apa? perselisihan sengit, perselisihan yang sangat sengit. Allati nadimu 'alaiha fi ma ba'du, yang mereka sesali atasnya kelak di kemudian hari. Lakinnahu laisa bil amri alladhi yaqdahu fi 'adalati sahibihi. Tetapi perselisihan di kalangan para sahabat itu tidak berkaitan ya dengan sesuatu yang menciderai keadilan para sahabat. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah perselisihan yang ijtihadiyah. Apa ijtihadiyah kok berkaitan dengan nyawa? Iya. Para ulama kita saja itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum orang yang tidak sholat. Ya, banyak para ulama kita mengatakan orang tidak sholat itu kafir. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat fa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan orang kafir itu tak pada sholat. Barang siapa tidak sholat maka ia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan orang yang tidak sholat itu tidak kafir selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Dan itu konsekuensinya ya berat, kafir dan tidak kafir itu. Konsekuensinya kalau ada orang tidak sholat puasa Ramadan, ya puasanya tidak terpakai, oh kafir. Ada orang tidak sholat kok kurban, ya dia tidak dapat pahala, oh kafir. Walamma 'alima dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum nasaha li ummatihi. Tatkala hal tersebut diketahui oleh Nabi dari para sahabat, nasaha li ummatihi, maka Nabi menasihati umatnya. Fahadzaraha min at-ta'ni 'alaihim, dan Nabi memperingatkan umatnya agar tidak mencela para sahabat. Wa amara bi kaffil al-sumi 'anhum, dan Nabi memerintahkan untuk menahan lisan. Al-sun jamak dari lisanun. Lisanun mufrad namanya al-sun. Menahan lisan-lisan mereka anhum, dari mencela para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Semuanya sahabat itu, semua sahabat tidak boleh dimaki, tidak boleh dihina. Dan sahabat itu kata Ibnu Hajar, kullu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amma nabihi wa mata ala dhalika. Setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut, itu disebut dengan sahabat. Semuanya udul, semuanya adil, dan tidak boleh disalah. Nah, kalau aku ikut pengajian kok ustadznya itu mulai menyindir-nyindir sahabat, mencela sahabat, kemati sahabat, segera tinggalkan. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyimpangan bukan di dalam masalah yang remeh. Apa yang tertulis di dalam kitab ini yang kita kaji berupa poin-poin ini semua merupakan prinsip-prinsip agama yang fundamental, yang disepakati oleh seluruh ahli sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama ahli sunnah di awal zaman sepakat seorang muslim tidak boleh menghina para sahabat. Semuanya, baik secara umum maupun personal sahabat, tidak boleh dihina. Kalau ada orang aku ingin pengajian kita ahli sunnah, tapi lisannya mulai mencaci maki, lisannya mulai menyindir para sahabat, ketahuilah dia bukan ahli sunnah, bukan pengikut sunnah, bukan sekedar pengikut sunnah. Kenapa? Karena dia telah melanggar prinsip-prinsip sunnah. Jadi yang ada di dalam kitab ini, ya, poin-poin yang belum dikasih penjelasan itu merupakan poin-poin prinsip-prinsip agama yang disepakati oleh pengikut sunnah sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai masa kita sekarang, sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan. Supaya teman-teman tahu gimana caranya, udah ini ustadz ini oleh, jangan mikir oleh. Masalahnya apa dulu? Kalau yang dibicarakan itu masalah khilafiyah, istihadiyah, tidak apa-apa. Apa kalau silahkan ikut pendapat ustadz, apa kalau ikut pendapat ustadz ini, ustadz itu. Tapi kalau yang dibicarakan itu sudah prinsip-prinsip sunnah, tidak ada itu istilahnya toleransi, mencaci maki sahabat. Ya. Kemudian yang kemarin apa? tidak meyakini adanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam kehidupan kita. Kemudian sebelumnya lagi apa? Tidak mengimani adanya takdir. Itu prinsip-prinsip akidah. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan telah berlalu pembahasannya. Khawatirnya kita mengulang lagi ke depan. Kalau sudah khatam tidak apa-apa diulang lagi. Kalau belum khatam dikhatamkan dulu. Bawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Ta'ala. Lalu anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, lalu seandainya anfaqa menginfakkan ahadukum, salah seorang dari kalian, mithla uhudin, semisal gunung Uhud, dhahaban berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, ma tidak akan balagha mencapai mudda ahadihim, satu mudnya mereka. Satu mud itu satu ini calon tangan orang dewasa. Dan mud nabawi itu yang pakai ukuran tangan, tidak bisa dibawa kepada ukuran-ukuran pasti. Oh, satu mud itu sekian gram, satu mud itu sekian kilo, enggak. Satu mud itu relatif. Calon tangan orang dewasa, orang dengan ukuran sedang. Oh, orang gede banget, orang cilik banget, orang kurus banget, orang lemu banget. Ukuran tangan dari orang yang normal itu satu mud, dan itu nanti bisa beda-beda. Oh, ini ukuran sudah disesuaikan dengan ukuran mud nabawi. Jadi yang zakat itu sudah mud nabawi itu mesti semini lah, mestinya semini itu. Itu nggak bisa karena mud itu relatif. Patokan zakat nanti hanya calon apa? Amin. Kalau seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas murni, bukan emas Tarsono, emas Mulyono, bukan. Emas murni, satu gunung Uhud tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat yang hanya satu mud. Ma'abala wa mudda ahadih wala nasifau, tidak juga menyamai setengah mudnya para sahabat. Rawahu Bukhari wa Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah ada hadis, kalau sudah ada dalil, tunduk, itu ahli sunnah. Orang kok, nyatanya orang sahabat ini. Kita sudah dipermainkan oleh akal kita, dipermainkan oleh pikiran kita, dipermainkan oleh hawa nafsu kita, dipermainkan oleh fanatisme kita kepada guru kita. Dan kita menomor 18 kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karakter ahli sunnah, karakter pengikut hawa nafsu. Ya. Adapun ahli sunnah selama Nabi sudah mengatakan tidak boleh mencela, tidak boleh mengingat, diam. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan, dan Nabi ketika memerintahkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyatakan, man barang siapa sabba ashabi, berani memaki sahabatku, fa'alaihi laknatullah, maka laknat Allah menimpa dia. Wal malaikati, dan laknat para malaikat. Padahal malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Kemarin hari Senin saya ngaji di Gunung Merapi, itu membaca satu hadis dalam kitab Bahjatun Nadhiri, menceritakan tentang apa sifat-sifat neraka jahanam. Neraka jahanam itu disebutkan oleh Nabi, dia adalah satu makhluk yang sangat besar, dan dia hidup, dan dia itu memiliki 70.000 tali kekang. Tahu tali kekang? Keluh-keluh. Tahu sapi keluh itu? Supaya bisa dikendalikan. Neraka jahanam itu memiliki tali keluh 70.000. Setiap satu tali keluhnya itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang sangat besar sekali. Jarak dari ujung kuping menuju pundaknya ini puluhan tahun. Itu satu malaikat. Kuping menuju pundak ini puluhan tahun. Berarti antar banget ya. Gede banget malaikat itu. Iya, besar sekali. Dan dia satu kelomnya neraka jahanam itu dipegang, dikendalikan, ditarik oleh 70.000 malaikat. Sementara tali kelomnya neraka jahanam itu ada 70.000. Di Baitul Ma'mur kalau kita baca hadis Nabi, setiap hari masuk 70 ribu malaikat setiap hari. Dan malaikat yang sudah masuk, besok itu malaikat yang akan masuk lagi itu malaikat yang baru lagi. Itu sejak awal dunia sampai hari kiamat. Setiap hari ini malaikat masuk. Betul 70 ribu. Betul 70 ribu. Sampai dikatakan oleh Nabi, sampai-sampai langit itu bermeretak karena menahan apa? Ya, malaikatnya begitu banyak. Seluruhnya melaknat orang yang berani memaki sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Laknat Allah baginya, laknat malaikat baginya, wannasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia terlimpah curah kepada dia. Mau atau berguru ngaji kepada ustaz yang dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat, dilaknat oleh manusia seluruhnya. Tapi kan ustaz saya hebat, saya cerita nanti sama ustaz, pinternya luar biasa. Ya S1, S2, S3 itu di luar negeri semua. Pokoknya the best lah. Best of the best. Tetapi kalau dia melanggar prinsip sunnah, maka kewajiban kita adalah mengikuti jejak-jejak para ulama kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Syaikhul Islami abiqun alaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Syaikhul Islam, guru saya itu, yaitu Ismail Al-Harrawi, saya sangat mencintai beliau, tetapi saya lebih mencintai kebenaran dibandingkan cinta saya kepada guru saya. Rawahu Tabarani wa hasanahu al-Albani fi silsilati sahihah. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebagian teman-teman membaca At-Tabarani, keliru. Yang benar At-Tabarani. Disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah nomor 2340. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila dzikra ashabi, disebut nama sahabatku, fa amsiku, maka tahan lisan kalian. Wa idza dzikratin nujum fa amsiku, jika disebutkan bintang-bintang tahan lisan kalian. Wa idza dzikral qadar fa amsiku, jika disebutkan takdir tahan lisan kalian." Kenapa? Karena tiga hal ini paling mengundang rasa keponya manusia. Manusia itu memiliki sifat kepo. Kenapa orang tuh jadinya kok penisirin? Saking penasarannya jadi penisirin. Ketika disebut sahabatku, diam, jaga lisan. Yaitu kapan? Ketika disebutkan, ini termasuk yang paling rajin itu orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mempengaruhi para pemuda ahli sunnah itu dengan membawakan tarikh sejarah Islam yang berisi apa peperangan para sahabat, perselisihan para sahabat itu di blow up terus, digoreng tek-tekan. Seolah-olah sejarah itu dipenuhi dengan apa? Kezaliman, kesalahan para sahabat. Seolah-olah para sahabat itu tidak memiliki keutamaan sama sekali. Yang digoreng itu, pokoknya perang, para sahabat caci maki, saling membunuh dan satu korban begini. Dan riwayat-riwayat yang terkadang ada sahabat Nabi yang apa nama buat murka Nabi itu dibacakan, tetapi endingnya tidak dibacakan. Ya seperti misalnya siapa tuh Ka'ab bin Malik, buat membuat Nabi murka, tetapi kan endingnya Nabi kemudian memaafkan, kemudian tobatnya Ka'ab diterima oleh Allah, itu tidak dibacakan sama orang-orang Syiah. Yang dibacakan yang apa? Yang versi horor-horornya saja. Makanya ngaji itu khatam, nek khatam ya romo, orang Syiah dulu. Nek ngaji itu kan khatam, romo jawab pre-apre itu mas. Sejauh ini pengajian itu pre-i. Ngaji kok, oke, tolong sahih itu takbir. Mundur tanpa berita. Nanti rana yang hilang, ini juga cari serata oke kok, itu nanti akan mengakibatkan apa? Ketimpangan di dalam bermanhaj dan beragama, sesuatu yang tidak utuh, yang tidak dirinci. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wakadzalika nufassilu al-ayati litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami supaya menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Jadi metode Islam itu merinci Adapun sesuatu yang global itu langsung berkesesatan. Jadi kalau antum ketemu sama orang ya, menceritakan riwayat-riwayat para sahabat membuat, ada sebagian sahabat membuat Nabi murka, ada yang sebagian sahabat itu salah istihad lalu membunuh satu kaum, ya, kemudian Nabi berlepas diri, itu diam, ya diam. Meskipun dia ngomong begitu, ngomong terus tinggal rumah ya, ditinggal rumah atau kecek perhatiannya, supaya dia diam. Dan yakinlah bahwa apa namanya endingnya Allah Subhanahu Wa Taala secara global sudah ridho kepada para sahabat. Jasa mereka begitu besar dan tidak bisa ditandingi oleh umat setelahnya. Seperti ini. Wal imsak wa ana ashabin nabi, dan menahan diri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imsak wa an hasyara bainahum min al khusumat, yaitu menahan diri dari apa ini namanya keributan yang terjadi di antara para sahabat, min al khusumat, berupa apa al khusumat, ya, perdebatan sengit radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahum qad yakhtalifuna fi ma bainahum kasa'ilin nas, karena para sahabat itu mereka berselisih pendapat sebagaimana manusia yang lain. Karena sahabat itu manusia. Kalau manusia pasti pernah ribut. Penuntut ilmu ini ya pernah ribut, panitia pengajian ribut, ramai-ramai. Bukan panitia pengajian ribut, ustadznya pun ribut. Ustadz satu sama ustadz lain ya pelera-pelera. Jangankan ustadz, para sahabat itu ribut. Wah, aku ragu dengan guru-guru ustadz ini. Ustadz ini ternyata ngacetoy, ngerajos. Lah, kalau ini tidak mau berguru sama ustadz yang tidak jos, berguru sama malaikat. Karena tidak ada ustadz yang tidak memiliki sama ustadz apa pegatan. Dia mau ustadz ini ngacetoy pegatan. Ustadz itu gak bisa jadi suri orang, ustadz pegatan. Cetoy. Kau dengan aku tuh Ustaz ini orang pegatan gue. Oh malah ngomong. Dan kalau ada Ustaz pegatan itu kita gak usah tipu Ustaz, gak kenapa kok pegatan, gak masalah apa. Rasa tengok-ngono jadi kurang ajar. Kecuali ini aku mau rotulane kan gitu. Oh Ustaz ini mantul kok. Oh iya rapat. Lakin akan tetapi la yatakallamul muslimu, seorang muslim tidak boleh berbicara fihim bisu'i, berbicara tentang sahabat dengan keburukan. Muslim itu enggak peduli siapapun dia, dari mana asalnya, apa ormasnya, seorang muslim haram hukumnya berbicara tentang sahabat dengan keburukan. Li'anna tilkal khusumat, karena apa ini namanya keributan yang terjadi di antara para sahabat, in kana fiha sayyi'atun, jika di dalamnya ada keburukan. Ini sahabat ini ribut ini, seandainya ada keburukan di dalam keributan tersebut, fa hiya maduratun fi bihari hasanatihul 'azimah, maka keburukan yang ada di dalam keributan yang terjadi di antara para sahabat, para sahabat ribut ini, seandainya di dalam keributan itu ada keburukannya, maka keburukan itu mahmuratun, itu sudah tenggelam fi bihari hasanatihim, tenggelam di dalam apa? Samudra kebaikan para sahabat yang tidak mungkin bisa dihitung. Wa hum basharun yukhti'una wa yusibuna, dan para sahabat itu manusia yang terkadang bisa keliru, yang terkadang bisa benar. Walakin akan tetapi lama kala kalamu fihim dari akan kita ta'ni fi din, ketika al kalamu fihim berbicara buruk kepada para sahabat itu, dari akan kita ta'ni itu bisa menggiring seseorang untuk mencela agama. Nuhina anil kalamu fi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang untuk mencela sahabat Nabi, karena mencela sahabat Nabi itu hanya merupakan permulaan saja, hanya merupakan pemanasan saja. Ujung-ujungnya setiap orang yang menghina sahabat, ujung-ujungnya ya, dia akan menghina syariat, dia akan menghina Islam yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Abu Hurairah itu juga termasuk sahabat Nabi yang paling menjadi korban caci maki para ahli bid'ah. Sampai ditulis kitab tebal dalam apa namanya bahasa Arabnya, ditulisnya itu oleh seseorang yang namanya saja bukan hambanya Allah. Namanya Abdul Husain Al-Musawi An-Najdi Al-Iraqi. Hambanya Husain, bayangkan. Namanya saja sudah hambanya Husain. Jadi kalau antum punya nama menghambakan diri kepada selain Allah, Abdul Rasul, hambanya Rasul, diganti. Hambanya Husain, siapa lagi? Abdul Abid, diganti. Hambanya hamba, apa nama hambanya? Abdul Rejo, Abdul Rejo, Abdul. Harus diganti menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Muhaimin, Abdul Syafi, Abdul Ilah, seperti itu. Abdul Ali, Al-Ali ismun min asma Abdul Razak, seperti itu. Ini ada orang pendeta Syiah ya, dari Irak, namanya Abdul Husain Al-Musawi. Nulis buku judulnya Abu Hurairah dalam bahasa Arab dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, judulnya ya sama. Abu Hurairah itu isinya dari sampul sampai sampul pertama sampai terakhir caci maki kepada Abu Hurairah. Dan ya orang-orang Syiah di Indonesia itu semakin berani lagi menghina Abu Hurairah. Katanya ke Abu Hurairah itu buat cerita lucu seperti Doraemon yang punya kantong ajaib. Jadi Abu Hurairah disebutkan dalam satu riwayat beliau memiliki kantong ajaib, ya, pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah senantiasa mengambil kurma dari kantong itu dan tidak pernah habis kantong itu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini dihina, dijadikan kelucuan sama orang-orang ahli bid'ah. Tidak masuk akal, tidak masuk ini, tidak ini, tidak itu. Ya kalau tidak masuk akal, orang-orang kafir Quraisy pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, mereka juga mengatakan tidak masuk akal, Muhammad sudah gila. Tapi ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah mengikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq. Selama itu yang mengatakan Nabi, saya percaya. Jangankan hanya menurut saya ya, ada lalat hingga pendesek. Nabi Isra lahir saja kita percaya, kenapa lalat yang hanya barang sepele kita enggak mau percaya? Hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang Quraisyin yang datang ke Madinah lalu mereka sakit. Nabi perintahkan mereka untuk meminum susu unta dan meminum air kencing unta. Kemudian sembuh mereka. Ini hadis sahih. Dan kita percaya itu, meskipun orang-orang liberal tertawa terkekeh-kekeh menghina, melecehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh kadrum itu, obatnya pakai air kencing unta gitu. Nah, udah bilang ini Nabi. Kalau ketika kita membacakan ayat, membacakan hadis tentang keutamaan pohon kurma, kita disangka itu sok kearap-arapan kadrum gitu. Lalu mereka mengusulkan, menurut saya rajanya pohon itu bukan pohon kurma. Pohon kurma karena Muhammad ada di Arab. Coba kalau Muhammad ada di sekalian, dia akan mengatakan rajanya pohon adalah pohon kelapa. Dia mengusulkan kelapa untuk jadi rajanya pohon. Tapi ketika kita membaca air kencing unta, kenapa tidak mengusulkan kencingnya kebo gitu misalnya? Kamu mau kadrun minum kencing unta? Enggak mau. Kalau saya minum kencing kebo saja, kok enggak begitu? Itu kan sudah kontradisinya lagi. Kalau seseorang duduk di bawah pohon kurma ketiban kurma, alhamdulillah. Kalau di bawah pohon kelapa ketiban kelapa, innalillah. Itu menjadi satu poin keutamaan yang dimiliki kurma dan tidak dimiliki oleh pohon kelapa. Sari kurma itu diumbi terus, sehat benar. Sari kelapa diobati terus stroke. Makanya di Sumatera Barat itu ada rumah sakit stroke pertama di Indonesia. Karena saudara-saudara kita di sana orang-orang Padang itu kalau makan mesti pakai santan terus stroke. Iya. Maksud orang rajanya Tuhan malah Yesus berubah. Seperti dan banyak kontradiksinya. Jadi pemikiran-pemikiran liberalisme, sekularisme itu hanya benar bagi orang yang cukup pemikirannya. Ketika kita berpikir jauh lebih luas, itu kita akan mengetahui oh ternyata pemikiran liberalisme yang diajarkan di kampus-kampus yang elit, yang dikemas seolah-olah itu pemikiran yang modern, itu adalah pemikiran usang yang diformat ulang. Ya. Kemudian mereka mengesankan orang yang mengkaji Al-Quran Hadis itu orang-orang kuno. Sebetulnya mereka sendirilah yang kuno. Ya, mereka mengadopsi pemikiran Wasil bin Atha, ya, pentolak sesat yang hidup di zaman Hasan al-Basri, kemudian diformat ulang, dikemas seolah-olah itu menjadi sesuatu yang benar, indah, dan modern. Kemudian menggambarkan orang Islam ini orang-orang yang apa? Terbelakang, nah, untuk dilanjutkan. Bagaimana tadi? Ya, ketika mencela sahabat itu bisa menggiring seseorang untuk mencela agama, maka kita dilarang dari mencela sahabat Nabi. Li'anahum hamalatu syariat. Karena para sahabat ini adalah pembawa, pemikul syariat yang memperjuangkan syariat pertama kali. Mereka yang menerima syariat menyaksikan wahyu turun langsung di hadapan mereka dan mereka memperjuangkannya dan menyebarkannya ke seluruh antero jagat raya ini. Sampai disebutkan kekuasaan sahabat itu mencapai dulu ya. Padahal sahabat asalnya orang-orang gurun pasir, orang-orang yang terbelakang, ya, yang hanya makan kurma dan minum susu, domba, tukang gembala kambing, yang bertelanjang kaki. Tapi ketika mereka mendapat sentuhan Islam, mereka mampu menaklukkan 2/3 dunia. Dan itu tidak, wallahu a'lam, ya, tidak dimiliki oleh satu negara pun di dunia saat ini. Yang kekuasaannya itu meliputi 2/3 dunia. Rom telonin jagat itu pernah dikuasai oleh Islam. Kapan itu? Yaitu ketika generasi Islam kembali kepada akar mereka yang murni. Bahkan Allah beristighfar ilahum. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita itu memintakan ampun bagi para sahabat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang puluhan mereka berkata berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa saudara kita yang telah mendahului kita di dalam iman? Para sahabat. Bukan sekedar mendahului, bahkan mereka adalah as-sabiquuna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Ampunilah mereka ya Allah. Jadi seorang muslim yang ideal, dia tak pernah mencaci sahabat, justru dia senantiasa mendoakan para sahabat secara umum global dan secara khusus ketika disebut nama satu di antara sekian sahabat, dia bertarawih. Radhiyallahu anhu. Ahli sunnah tidak mengenal bosan, tidak mengenal malas, tidak mengenal enggan untuk membaca tarawih dan membaca sholawat tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala disebutkan nama sahabat. Senang baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan tidak pernah menyingkat. Tulis lengkap. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Baca hadis itu isinya radhiyallahu anhu terus. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak kenal bosan? Tidak kenal jenuh, karena itu merupakan perintah Allah, karena itu merupakan ibadah, karena itu merupakan prinsip sunnah yang kita mulia dengannya. Orang yang apa namanya tidak suka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa min ummatihi. Faman raghiba an sunnati fa laisa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku, dia bukan dari golongan. Walataj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah hillan, rasa benci, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi benci kepada para sahabat itu tidak boleh. Tetapi malah kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Maka kalau apa namanya ini kita itu mau memetani ya, mau memetani. Apa memetani? Mengunci itu apa? Mengupas. Apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang berkaitan dengan apa namanya para sahabat ini, ada beberapa kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan untuk memenuhi hak para sahabat. Cuma Syekh Abdul Malik Ramadhani tidak membuat apa poin per poin. Yang pertama adalah mencintai para sahabat. Mahabbatus sahabat, mencintai para sahabat. Jadi ini kewajiban. Seorang ahli sunnah wal jamaah dia cinta kepada para sahabat, baik yang global maupun yang rinci, dan hendaknya kita menanamkan rasa cinta ini di hati anak-anak kita. Anak-anak TPA itu ditanamkan rasa cinta pada para sahabat. Dibacakan kisah-kisah hidup para sahabat gitu. Aku pernah mulangin pondok. Saya tuh LLL ya pernah mulangin pondok. Inspeksi saya. Tak ora arek jadi arek-arek santri iki. Itu lemari ini ya apa wae. Di antara yang saya temukan dari sekian banyak buku anak-anak santri itu adalah buku yang berjudul Justin Bieber. Justin Bieber, katanya dia seorang yang sukses. Rahasia kesuksesannya, kisah hidupnya. Terus saya ambil, tapi nggak saya sebutkan anaknya. Pas di kelas, ini kicak entok tadi ini bola. Terus semudah ini, misalnya lah coba sisi ulang. Ya nggak usah dilanjutin. Orang kafir lagi. Dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Makanya orang Islam itu enggak ada yang tidak ada menginspirasi. Itu keliru ya, keliru. Jangan tanamkan rasa cinta di hati anak-anak kita kepada tokoh-tokoh yang kafir atau ini fasik. Ditanamkan supaya cinta kepada Naruto. Ada nih. Saya baru tahu beberapa bulan lalu ternyata di Indonesia ini ada orang-orang yang sudah tuaan, bukan anak-anak, sudah dewasa. Mereka menyebut diri mereka itu sebagai penggemar Naruto. Namanya apa dulu saya lupa. Pokoknya ada perkumpulan atau komunitas dan mereka menyebut, ya, bisa dibilang Naruto fans seperti itu bahasa itu. Tapi kan ada bahasa bahasa luar menyebut. Padahal itu kan. Seandainya itu kan tokoh fiktif, seandainya tidak fiktif itu kan orang tahu sholat kan? Jumatan ya tahu, wudhu ya tahu. Bahkan kalau bisa dibilang dia itu jin, di dalam dirinya itu ada silumannya. Alhamdulillah kita. Jadi ada sesuatu yang timpang dari akidah anak-anak kita, para pemuda kita. Malah hanya sih bisik-bisik di aku ya, oi. Jadi harus mencintai para sahabat, jangan mencintai orang kafir, orang apalagi mencintai sesuatu yang apa? Fiktif. Ya. Karena saking seringnya nonton cerita-cerita fiktif, membaca cerita fiktif itu bisa berjam-jam, membaca cerita yang nyata berisi riwayat kadatana akhbarana kisah-kisah para sahabat ngantuk, atau malah ada yang enggak pernah baca sama sekali. Baca kitab Suwarul Min Hayatus Sahabat, gambaran kehidupan para sahabat. Kemudian kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang apa? Baca juga kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Itu sudah ada terjemahannya. Yang kedua adalah itsbatu adalatihim. Setelah mencintai sahabat, kita memiliki kewajiban meyakini, menetapkan keadilan para sahabat. Jadi kalau sudah sahabat yang ngomong, wajib dipercaya selama yang tidak bertentangan dengan dalil. Makanya Imam Ahmad mengatakan usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami adalah mengikuti jejak langkah dan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Yang ketiga, salamatu arsinatihim wa qulubihim lis sahabat. Selamat hatinya seorang muslim itu selama lisannya seorang muslim itu dari membenci sahabat, lisannya tidak mencaci, hatinya tidak membenci. Sebenarnya disebutkan dalam ayat tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa ihwan kami. Ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wahai Tuhan kami, ampunilah para sahabat. Dan jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada mereka. Jadi hari sunnah bersih hatinya, tidak membenci para sahabat. Kalau antum selama ini ngaji kepada aliran sesat ya, kemudian masih tersisa kebencian-kebencian, itu harus segera dihilangkan. Caranya bagaimana? Baca ayat ini tadi, berulang-ulang berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca berulang-ulang sampai Allah membersihkan hati kita dari rasa benci kepada para sahabat. Yang kedua, kita membaca keutamaan-keutamaan para sahabat. Di antaranya prinsip kitab-kitab berisi akidah menjelaskan keutamaan para sahabat, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, Ali, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, asratul mubasyirin bil jannah. Dibaca. Mereka orang perjuangan luar. Utsman bin Affan itu tidak sering menjadi target celaan para ahli bidah. Ya. Makanya Utsman itu korupsi, kemudian nepotisme dan sebagainya. Ya, naudzubillah min. Dan segera tinggalkan majelis antum yang mengajarkan kebencian kepada para sahabat. Berdoa agar dibersihkan, baca keutamaan para sahabat, dan tinggalkan majelis yang berisi kesesatan mengajarkan manusia untuk membenci para sahabat. Selanjutnya berapa? Keempat adalah ahlu sunnati yusikuna amma syajara bainas sahabat. Ahli sunnah itu menahan diri dari perselisihan dan keributan yang terjadi di antara para sahabat, sebagaimana sudah kita apa tadi sampaikan. Yang kelima, asyhadah, mempersaksikan liman syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mempersaksikan, mempercayai sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kemarin sudah kita sampaikan 10 4 ain 3 3 alif, 2 sin, 1 oh. Apa 4 ain? Alim, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Terus 3 alif, Abu Bakar, terus Az-Zubair ibn Awam dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. 2 sin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. 1 tok, Talha bin Ubaidillah. Dan masih banyak sahabat yang juga dijamin masuk surga seperti Bilal, keluarganya Ammar bin Yasir, ya. Banyak sekali. Kemudian peserta perang Badar, Nabi mempersaksikan mereka masuk surga, kita mempercayainya. Kalau mereka itu sudah dijamin surga, kalau kita mencaci mereka, siapa menjamin kita awal di tahun ini? Kok berani-berani yang memaki para sahabat? Yang kelima, doa wal istighfar lahum. Sebagaimana tadi, mendoakan sahabat, meminta ampun untuk para sahabat. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, itsbatu khilafatihim, yaitu meletakkan kekhilafahan, yang utamanya al-khulafa ar-rasyidin, yaitu kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kenapa tidak ada orang yang mengingkari kekhilafahan khulafa ar-rasyidin kecuali dia orang-orang yang telah menyimpang, terutama orang-orang Syiah Rafidhah. Dikiranya Abu Bakar dan Umar itu merampas hak kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Dan itu merupakan sumber akidah dan penyimpangan orang-orang Syiah Rafidhah. La'natullahi alaihi majma'in. Kita lanjutkan membaca. Walidzalika fala yajuzu abadan lirajulin. Maka dari itu fala yajuzu abadan, tidak boleh selamanya lirajulin bagi seorang lelaki an yaqula, untuk mengatakan ana uridu an a'rifa at-tarikh, aku ingin mempelajari tarikh secara Islam. Wa yabda'u yaqra'u at-tarikh wa yudarrisuhu lin-nas. Kemudian dia memulai membaca kitab-kitab tarikh dan mengajarkan kepada manusia. Wa yudarrisuhu linnas. Wa ya'ti 'ala tarikh as-sahabah. Kemudian dia mulai membaca tarikh para sahabat, sejarah para sahabat. Wa huwa hatibul lailin la yadri ma sa'a minhu bima lam yasih. Sedangkan dia itu dalam kondisi apa? Hatibul lailin. Orang yang enggak tahu menahu. La yadri ma sa'a minhu bima lam yasih. Dia enggak bisa membedakan kisah sahabat yang sahih dengan yang tidak sahih. Ya karena sejarah Islam terutama kisahnya para sahabat itu banyak sekali disusupi kisah-kisah palsu yang dibuat oleh orang-orang zindik, orang-orang ahli bid'ah yang membenci sahabat. Mereka membuat cerita-cerita palsu yang harus dibilang. Seperti cerita palsu misalnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Dan Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu orang kafir musuhnya Nabi yang kemudian masuk Islam ketika Fathu Makkah karena kepepet. Jadi aslinya Abu Sufyan itu tetap kafir, Muawiyah tetap kafir, Yazid itu tetap kafir, sehingga dia membenci Nabi dan keturunannya dan membunuh Husain bin Ali di padang Karbala. Itu kalau antum baca tarikhul Islam dan antum tidak selektif, apalagi tidak bisa membedakan mana yang sahih mana yang tidak, ya besar kemungkinan ya kita akan terjerumus ke dalam satu doktrin yang mengantarkan kita kepada pemikiran orang Syiah Rafidhah. Dan orang-orang Syiah memang masuk dari pintu itu. Yang ngajak, yang belajar apa? Tarikh sejarah Islam. Kemudian dibacakan di dalam kitab ini, dalam kitab ini memang ada. Cuma itu sahih atau tidak cerita itu. Kan kita tidak tahu. Makanya perlu selektif di dalam memilih kitab-kitab tarikh. Baca kitab tarikh yang ditulis oleh ulama ahli sunnah di berjamaah. Wa katsirun mimma warada fi ma syajara baina as-sahabati maktubun 'alaihi. Wa katsirun, dan kebanyakannya mimma warada, apa-apa yang tersebut fi ma syajara baina as-sahabah, berkaitan dengan keributan yang terjadi di antara sahabat, maktubun 'alaihi. Itu adalah cerita-cerita apa? Dusta. Yang di kedustaan atas nama sahabat. Wa ma sahha minhu, dan perselisihan di antara para sahabat yang sahih yang benar-benar terjadi, fa huwa yuta'awwalu 'ala ihsanil dhanni bihi, maka itu harus ditakwil ya dengan berbaik sangka kepada para sahabat. 'Ala ma umirna bihi fil kitab wa sunnah, berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita di dalam Alkitab dan Sunnah. Kita selesaikan sekalian bab ini sudah sedikit. Para Buddha al-Yusina al-Nabi, maka wajib ya untuk berbaik sangka kepada para sahabat. Wa antum mal a'maluhum allati dhahara fiha shay'un min al-mukhalafati 'ala al-ma'amil al-hasanah, dan hendaknya ditafsirkan amal-amal mereka yang secara zahir itu di dalamnya ada penyelisihan, itu ditafsirkan kepada penafsiran-penafsiran dan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Misalnya Nabi memerintahkan apa kepada sahabat yang tidak mau nurut, itu dibawa kepada apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang baik. Dan pernah terjadi kan, jangan sholat kecuali di tempat ini. Lalu ada sahabat waktu ini mesti asar nih, kita harus segera sholat di sini. Yang sebagian mengatakan enggak, oh, Nabi memerintahkan jangan sholat kecuali jika sudah sampai. Akhirnya sebagian sholat di situ, sebagian tetap tidak sholat, sholatnya ketika sudah sampai. Itu bukan karena mereka ngeyel, tetapi karena ittiba'nya mereka kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza alladhi tathibu bihi al-aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Sikap inilah yang menyejukkan hati-hati setiap ahli sunnah wal jamaah. Fi man jahadu fillahi haqqa jihadi, dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baik jihad. Hatta naqalu ilaina syari'ata rabbina kamilatan sahihatan, sampai para sahabat itu mereka menukilkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala dengan secara murni. Kita tahu nanti banyak murni itu melalui perantaraan para sahabat. Hadza allati 'alaihi ahlussunnah wal jamaah, inilah yang dipegang oleh ahlussunnah wal jamaah. Annahum ya'taqiduna anna likulli nabiyyin hawariyyin, Mereka meyakini bahwa setiap nabi itu memiliki hawariyin, pengikut-pengikut setia. Wa hawariyyu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hum ashabu. Dan pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Wa hum alladziina ihtadaw bihi. Para sahabat itu yang apa namanya? Mengambil teladan dari nabi. Wa ihtadaw bihadihi, mengambil petunjuknya nabi. Walam yubaddilu, dan mereka tidak merubah ajaran nabi. Walam yughayyiru, dan tidak apa ini namanya? Ya tidak merubah sama. Fi dinillahi syariat, tidak merubah ajaran agama Allah ini sedikit pun. Wa kana 'ala mithaqi allati tarakahum 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di atas cerminan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ma qalahu syirhimatun la mubalata bihim karafidah. Kecuali apa yang dikatakan oleh orang-orang tidak jelas dari kalangan seperti orang-orang karafidah, orang-orang Syiah. Aitu takallamu fi sahabati jami'an illa al-qalil al-qalil. Mereka mencaci seluruh para sahabat kecuali sedikit saja. Jadi orang Syiah pun meyakini seluruh sahabat, tapi kafir kecuali beberapa saja. Yang paling mereka cintai sahabat itu adalah di samping Abu Bakar menurut versi mereka. Kemudian siapa? Bilal bin Rabah, Salman Al-Faris ini, dan bin Al-Aswad. Selain itu terus pilih caci maki sama para orang-orang Syiah itu. Dikiranya para sahabat ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merampas hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Falam yasku lahum bihibdihim ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang selamat, tidak ada yang bersih dari kebencian orang-orang Syiah itu. Tidak ada sahabat Rasulullah yang selamat dari kebencian orang-orang Syiah itu kecuali Al-Miqdad ibn Aswad, Al-Miqdad bin Aswad, wa Abu Dzar dan Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi dan Salman Al-Farisi, wa Fatimah wa Ali wa dzurriyyatuhu, dan siapa? Fatimah putri Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Bal ba'da dzurriyyatihi wa hum alladziina min sulalati Fatimah faqat. Dan itu berasal dari keturunan Fatimah saja. Wahum la yaktafuna bita'ni ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal yukafirunahum waliyahudillah. Dan orang-orang Syiah ini tidak mencukupkan diri mencaci sahabat, bahkan mereka berani mengkafirkan sahabat orang-orang Syiah. Termasuk di Kelaten ini sudah ada oknumnya sejak tahun 1998. Saya itu sudah mengetahui dan mengenal beberapa oknum Syiah. 98 ya. Sekarang saya lagi menek. Ini orang Syiah. Dan mereka sangat senang sekali bekerja sama dengan orang-orang kafir, tapi benci yang tidak umat Islam luar biasa. Tapi mereka punya ajaran yang menafikan. Ya. Dan saya melihat mereka yang ekstrimnya ya. Itu lihat-lihat. Dan mereka ekstrimnya itu kalau fikih Syiah itu kalau sujud harus di atas tanah. Ya, jadi mereka kalau sholat itu bawa wito pecahan gede. Kalau apa namanya sujud. Dan kalau sholat mereka tidak bersedekah. Allahu Akbar. Setiap kali pindah mesti mengangkat tanah. Duduk di antara dua sujud, mau sujud itu ya angkat tanah. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ya Allah. Seperti itu. Wudunya kaki tidak boleh dicuci. Kaki itu tidak boleh dicuci, tapi hanya boleh diusap saja. Bedanya dicuci dengan diusap. Dicuci ngambil air, kalau diusap hanya memanfaatkan sisa air yang masih ada di telapak tangan. Itu fikihnya Syiah. Adanya pun beda, syahadatnya pun beda. Kalau adanya setelah hanya al-salah, hanya al-fal, ditambah hanya ala khairil amal, hanya ala khairil amal, itu ada. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna aliyan wabillillah. Itu syahadat mereka. Dan kegerombolan Syiah sekarang ini menginduk yang pusatnya itu ada di Iran. Jadi kalau antum menganggap ya, Iran itu akan menggempur Yahudi, Iran akan menggempur Amerika. Ya. Aku sedang libur. Memang orang Iran itu sering acting. Waduh, Yahudi lah, Yahudi setan besar. Tapi gue ingin lebih tahu. Makanya Syekh Masdur Hasan Al-Usama sampai mengatakan, barang siapa menyangka Iran, Amerika, dan negara Zionis itu tiga negara, dia telah keliru. Yang benar Iran, Amerika, dan Zionis itu satu negara. Tidak mungkin akan saling serang negara. Cek dalam sejarah, kapan Iran menggempur Amerika? Apakah itu? Misalnya itu ada di Iran langsung, di setiap hotel itu ada setan besar Amerika. Iya, benar-benar Amerika. Karena mereka paling pintar Jadi tiga negara itu adalah satu. Satu maksudnya dalam ideologi, dan tidak ada mungkin akan apa berperang berkumpul. Kalaupun ada, kami tidak akan biarkan Amerika, kami akan berkumpul Amerika. Itu sudah sejak tahun 78, sejak revolusi Iran. Waktu itu kicik mbok ning negeri Antar Barat. Tahun 78 itu ning ndi? Dibujuk preman. Itu Iran sudah gembar-gembor mau menyerang Amerika. Sampai sekarang enggak ada. Jangankan bom, ya petasan aja enggak ada yang mereka lontarkan. Nah, dukun yang lain itu mencari melakukan roket tadi. Roket. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa soal yang masuk. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu mengingat sebagian pekerja ada yang shift malam? Tidak. Orang yang dari ini, baik dari ayat maupun dari hadis. Pokoknya sholat tahajud kudu turun sih. Tidak bisa turun, pokoknya kudu turun. Itu tidak ada. Jadi sholat tahajud tidak disyaratkan harus tidur dulu. Itu adalah bagian dari apa ya? Cerita yang berkembang sejak saya masih kecil di tahun 90-an. Itu saya sudah mendengar dari orang-orang di desa. Nah, harus sholat tahajud itu turun di sini. Itu berkembang. Dan banyak mitos-mitos seperti itu, baik berkaitan dengan masalah ibadah, akidah, maupun fikih. Piki itu yang cerita berkembang di waktu saya kecil. Nek kos lagi, urusan dia kalau buang air besar di sungai itu kalau keluar pantasnya harus diangkat. Kalau enggak nanti kotornya batal. Ya karena ketika kotoran keluar, buburnya kan mengok, air sungai masuk, batal. Terus kentut di dalam air itu juga membatalkan puasa. Kepengen selanting, kosongnya batal. Itu mitos ini. Jadi gak benar itu harus tidur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa khawatir ya malam itu dia tidak bisa bangun untuk sholat, maka dia sholat minimal sholat witir 2 rakaat kemudian dia tidur. Nah, sholat tarawih itu kan juga sholat malam. Apa baik sehari kan kita kurus sebagai wajib kurus semua baru kita akhir tarawih. Tarawih juga bagian dari tahajud di bulan Ramadan. Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya menundukkan sehingga tidak rubah-rubahkan? Lebih baik tidak usah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tadi maksudnya? Pokoknya jenis obatannya itu berisi kemaksiatan ya. Jalani tanpa menunggu waktu dipegang bila lagi. Itu kan berarti kan menjalani kata. Ada sahabat seorang tabib datang kepada Nabi meminta izin untuk menjadikan katak dijadikan sebagai obat. Kata Nabi 80, jangan kamu bunuh katak. Lalu malah jadi juga kode itu selerat-selerat. Terus ada apa lagi? Obat itu tinggal dulu. Sama saya dulu Firdaus. Tapi saya juga belum pernah pakai obat itu. Lebih baik sih. Dan bagaimana hukumnya maksudnya juga dengan maksud agar nanti tubuhnya lebih lebat. Tidak boleh tiba-tiba di apa namanya cukur itu, dan itu mungkin ya Allah Ta'ala itu perlu diteliti lagi ya, kalau yang cukurin terus bantu terus tumbuh dari berbagai itu aslinya pun berbagai cicile berisi bocah pun mau dari satu pun nyata ya terus betulnya oke hamil semua. Kalau masih kecil coba anak-anak itu yang SD itu kerawang, betul nggak sih? Nah, itu saya melakukan itu. Waktu saya masih SMP, ya, saya terinspirasi dengan para ulama itu. Hampir setiap pulang aku nanti abang saya itu orang itu. Barang waktu ini metu yang metu. Apalagi orang sudah berumur di kerok, oh, yang berumur ini. Dan gak masuk akal yang di kerok sudah dilebati. Padahal bapak-bapak itu kan sering mengerok. Tapi ya, apa kualitas tinggalnya yang sehidup-hidup aja. Makanya yang beribang itu beribang ini. Sebentar lagi yang ini ya. Diterima-terima. Jadi sana. Mencukur ini. Dalil adalah sabda Nabi, "Jazu syawariba wa kullih khaliful majus." Potonglah kumis, ya adalah cengkeh selisihlah orang-orang najis. Apa hukum makan berkat selamatan orang meninggal? Itu diberikan ke rumah, tidak ikut acara selamatan tersebut. Yang disepakati di para ulama itu adalah sembelihan itu selain Allah itu haram. Walatak bulumi malam yuk kali sebulahi alaihi. Jangan kalian menangkan sebenarnya tidak disebut nama Allah atau disebut nama Allah tetapi diwujudi untuk selain Allah itu haram. Ada pun makanan yang disajikan pada acara bid'ah itu para ulama sebagian mengatakan jangan diterima, jangan dimakan dalam rangka untuk menghentikan pelaku bid'ah itu dari perbuatannya. Gitu. Tetapi hukum asli makanannya apa? Halal sego. Sego ya, terus gudangan itu kayak bubur jadi bayung kacang tuwo kan gitu biasanya. Terus coklat ya, terus dicarut sama parutan kelapa toh yang sudah dibumbui berarti terus ngambil bubur delit dibiur biur biur. Nah itu kan halal itu hukum asli makanan itu. Tapi kalau kita memakan itu apa menimbulkan apa ya perasaan di hati si pelakunya baik ini ngasih jadi oleh-oleh ini tak kei pangan ya dia semakin tinggi hati bahkan semakin sergap di dalam melakukan kebidahannya ketika ini jangan. Tetapi kalau kita tidak terima malah kita nanti dibayar di batu ya diterima saja uang itu hukum aslinya halal masalah kurang atau merupakan piting atau antum makan yaitu hukum aslinya halal kecuali kita menjadi orang yang ditopokkan dan tidak mau terima ini karena ini acara tidak benar supaya pelakunya itu berhenti maka itu lebih utama lebih bagus wallah ta'ala. Maka kalau itu jalan-jalan di jembatan itu ada sesajen ya, sesajenan itu beras, kunir, kan ya dibikinnya doke apa nih, selusin yang ambil saja karena itu bukan sembelihan itu selain Allah mudah-mudahan kan itu sembelih ambil, manfaatkan ada orang itu yang letaknya anaknya, anaknya mau dibikin itu naruh takir, berisi uang, berisi beras, berisi telur itu dulu banyak. Dan saya pernah jalan-jalan untuk nyari uang, berbiaca waktu itu ya. Berbiaca teman gue, aku masih SD, aku ngomong, ini jembatan-jembatan, ini kan musuh tetaan. Akhirnya kita jalan-jalan di jembatan, itu di titik ini, ya pernah dapat, ya pernah gak dapat juga. Jadi dimanfaatkan. Kecuali sembelihan untuk selain Allah, maka itu hukumnya haram. Tidak boleh. Menjaga aurat antara laki-laki dan perempuan apakah sama hukumnya? Maksudnya bagaimana? Menjaga aurat antara lelaki dan perempuan apakah sama hukumnya? Saya enggak paham ini pertanyaan. Menjaga aurat antara laki-laki dan perempuan apakah sama? Sama-sama wajib cuma batasannya berbeda. Karena rambut itu bagi laki-laki bukan aurat, tapi bagi wanita aurat. Tetapi menutup aurat itu wajib. Auratnya laki-laki ya. Aurat yang berat itu ya dari ujung pusat sampai lutut. Jadi nggak boleh kita keluar itu kapan cekak, keluar nyaci, kapan cekak nggak boleh dengan alasan aku keluar rumah. Apakah aku mau bal-balan, apakah aku mau renang, nggak boleh. Tapi nek nganu nganggur kata turun, nanti rapi nak jadi suku aku penan. Saya sering renang ke rumah, berhenti. Tanya teman-teman sebagian, mau kita baru ya? 5 orang, 7 orang, sering beberapa kali kalau masih ada kegiatan lari hubungi Rawa Jogor. Hanya saya bisik-bisik ya. Lari saya hubungi Rawa Jogor. Lari saya hubungi Rawa Jogor, tapi nak capek jalan, tapi lari lagi. Terkadang kita pernah kan pakai celana panjang, nggak buka kaos, tidak cepat, tapi tetap pakai kaos. Ya enak seger juga. Enggak ada kendala apa-apa. Jadi rapi enak itu karena belum terbiasa saja. Benar ya? Alasan rapi enak itu enggak bisa jadi dalil. Nek kono nanti wong jilbab rapi enak subuh. Nah ya penak itu dong. Nah untuk bilang ini ya, jadi nah teman-teman yang sudah itu pengajian ya auratnya masih ditutup. Ya rutut itu ditutup. Minimal celana 3/4 kan itu jangan mencegah. Ustaz ini mau barang apa macam? Nanti lagi yo, pilihlah tidak tidak yo. Bila doa dalam solat jenazah untuk jenazah perempuan, apakah lahu atau laha? Ini masalah khilafnya ijtihadiyah di kalangan para ulama kita. Yang merubah menjadi laha itu sebetulnya enggak ada dalilnya. Cuma itu karena apa namanya? Ya pemahaman aja. Bukan pemahaman berdasarkan ilmu bahasa gitu loh. Ya. Adapun dalil dari Nabi, Nabi membaca Allahumma ghfir laha warhamha itu ada. Tetapi kemudian para ulama sebagian mengambil kesimpulan hukum bahwa kalau perempuan itu berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan baik laki maupun wanita ya hu, karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan dirubah jadi ha. Itu. Jadi itu alam wasit monggo saja. Itu mau pakai hu terus ya silakan, mau pakai ha terus, mau pakai haru ya. Boleh misalnya yang mayatnya dua orang, iya kalau mayatnya dua orang. Cicilena sih cicilin soal baca mana? Dua-duanya di depan kita. Allahumma ighfir lahu. Jadi saya sendiri lebih cenderung Allahumma ighfir lahu meskipun jenazahnya itu wanita. Karena memang dalil menyebutkan apa? Masalah nanti ada ulama itu ya silakan, mau itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apalagi kalau yang disolatkan itu banyak korban covid misalnya ada beberapa atau korban bencana. Kalau mau kayak malah cepat ya Allahumma ighfir lahu. Nah, dua ya jadi bisa ada Allahumma ighfir lahuma. Itu berdasarkan apa? Kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu dipelajari di tafsir yang panas apa ini ya bulan Kamis. Bab mandi junub, apabila di tengah-tengah mandi junub kentut atau kencing, apakah tetap sah mandi junub? Susah. Karena enggak ada kencing itu membatalkan mandi junub. Di dalam fikih tidak disebutkan. Ya, kencing atau kentut itu tetap sah mandi junub. Wallahu ta'ala. Apakah harus mengutangi rukunnya? Mandi junub itu kan yang minimal, kadar minimal yang penting seluruh badan itu basah semua. Jadi antum suluh deler neng rumah mentas kan ini wes sudah sah. Tetapi kalau mau mandi yang premium ya sesuai dengan sunnah, ya sebagaimana diterangkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan atau tesis? Tesis S2 di rumah itu. Apakah setiap orang yang menghisap rokok mendapat dosa? Cetrok. Bohong itu. Melorema kita motor tanpa tebeng aling-aling. Bahkan Ustaz Subyan Basmedan itu mengatakan mana dosanya lebih besar? Merokok apa mencukur jenggot? Bukan itu. Pembahasannya begitu. Bahkan MUI di Sumatera Barat mengatakan sampai-sampai babi pun ulamanya babi berfatwa rokok itu hukumnya hal babi aja. Ada orang memberi makan babi berupa daun kayu itu dia tembakau ya, satu ikat diucapi ke kandang babi dimakan daun kayu ini, lalu dilemparkan daun tembakau itu babi itu tidak mau, babi aja binatang paling corok ya, botol dipanah, lendut dipanah, bahkan kotorannya sendiri dimakan sama Tuhan. Itu dikei bako matuyan. Kok menungsa malah tuyan? Itu kan horor. Jadi dia berdosa. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Merokok itu menjerumuskan diri dalam jurang kebinasaan itu jelas. Siapa yang bilang pabri rokok itu mau bunuh? Merokok itu membunuhmu. Kurang cocok sih sama sama raja ini. Merokok itu membunuhmu. Dan para petinggi-petinggi pabrik rokok itu enggak ada yang merokok. Karena mereka iso mocok. Jadi itu perbuatan dosa. Dalam hadis disebutkan la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memadharati diri dan memadharati orang lain. Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia terkenal di era sekarang, itu membuat gubahan syair judulnya Tuhan Sembilan Senti. Si Rudun pun Tuhan Sembilan Senti. Kalau sudah untuk kepentingan rokok tidak boleh ditunda. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain, untuk ibadah, untuk korban, nah, kira korban si rokok. Ini rokok. Itu ada beberapa ikon yang ngomong saya, kamu belum ikutan dengan rokok yang antri lagi, mau tutup di rumah berbisal. Rokoknya saya tinggal 5 lor, 5 biji. Itu hati saya sudah gelisah. Terus kutundang diberikan lagi. Dan Taufik Ismail mengatakan kalau saya duduk di samping orang yang berzina, mereka saling menularkan HIV AIDS-nya, saya duduk di situ, saya enggak ketularan apa-apa. Tapi kalau saya duduk di samping orang yang merokok, itu saya ketularan. Jadi merokok pasif. Ada saya kemarin anak ngisi di Semarang, bapaknya panitia itu, bapaknya Iwan itu meninggal dunia karena bertahun-tahun menjadi perokok pasif dan meninggal kemarin. Kena pneumonia, infeksi paru-paru, dan beliau tidak merokok sejak kecil, cuma karena sering duduk-duduk dengan orang-orang yang merokok selama bertahun-tahun, akhirnya kena pneumonia. Ketika antum menghisap rokok, antum menanggung dosa sendiri dan antum telah menzalimi orang lain. Jadi dosanya kayak banget. Belum lagi ngumpul duit menyia-nyiakan. Belum lagi yang berjudi Rasul. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena waktunya habis kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagaimana yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.